عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذني الله إياكم من النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan dari kitab Al-Adabul Mufrad. Sekarang masuk pada bab Az-Ziyaratu, yaitu berziarah, saling berkunjung. Hadatsana Muhammad qala hadatsana Abdullah ibn Utsman qala hadatsana Abdullah ibn al-Mubarak qala akhbarana Hammad ibn Salama an Abi Sinan al-Shami an Utsman ibn Abi Sauda an Abi Hurairah radhiyallahu anhu telah menceritakan kepada kami Muhammad. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Utsman. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Mubarak. Beliau berkata telah mengkhabarkan kepada kami Hammad bin Salamah dari Abi Sinan Asy-Syami, dari Utsman ibn Abi Saudah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, "Idza 'ada ar-rajulu akhahu aw zarahu," apabila seseorang menjenguk saudaranya atau menziarahi saudaranya, qala Allahu lahu, maka Allah berfirman kepadanya, "Tibta wa taba mamshaka," sungguh engkau telah berbuat baik dan telah baik langkahmu. "Wa tabawwa'ta manzilan fil jannah," dan engkau telah mempersiapkan sebuah tempat di dalam surga. Dalam riwayat lain, ini riwayatnya Hasan dan diperkuat lagi riwayat yang lain, dalam riwayat Al-Bazar dari Anas bin Malik, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin muslimin ata akhahu lahu yazuruhu fillahi illa nadahu munadin minas sama'." Tidaklah seorang hamba yang muslim mendatangi saudaranya sesama muslim untuk mengunjunginya di jalan Allah kecuali Allah akan kecuali ada penyeru di langit, "Antibta," sungguh engkau telah berbuat baik, "wa tabat lakal jannah," dan sungguh telah dipersiapkan surga bagimu. "Fa illa qala Allah," kalau tidak Allah berfirman, "fi malakuti arsyih," di sisi malaikat-malaikat yang dekat dengan arsy-Nya, "Zarani wa alayya qira'uh," ya, telah mengunjungiku, dia telah mengunjungiku. Jadi kita mengunjungi saudara kita sesama muslim, Allah berkata di depan para malaikatnya yang di sekitar arsy, "Zarani wa alayya qira'uh, fulan telah mengunjungiku dan harus bagiku untuk memberikan hidangan baginya. Falan arda lahu biqra' dunal jannah," dan aku tidak akan rida hidangan selain daripada surga. Subhanallah ya. Ini hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam silsilah Al-Ahadits As-Sahihah. Ya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang hasan dan sahih ini hadis yang sangat mulia yang memberikan kepada kita bagaimana mulianya mengunjungi saudara kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan persaudaraan di jalan Allah adalah persaudaraan yang pertama, persaudaraan yang Allah takdirkan memiliki hubungan darah, atau persaudaraan memang karena agama Allah kita bertemu karena agama Allah, satu akidah, satu manhaj, satu tempat ta'lim. Ini adalah kenikmatan bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk mengunjungi di sini adalah mengunjungi orang sakit. Ya. Kalau lafadznya idza 'ada rajul, maka menjenguk lebih bermakna kepada ya ziarah lil marid, yaitu mengunjungi orang yang sedang sakit secara khusus. Ya, adapun kalau kalimatnya zarahu lebih umum, mengunjungi secara umum. Baik karena keperluan ataupun tanpa keperluan, ingin mengunjungi saja. Murni ingin mengunjungi saja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman tibta. Ini adalah ya doa lahu bi tibi 'aysihi fid dunya wal akhirah. Tibta artinya semoga hidupmu itu baik di dunia dan di akhirat. Semoga engkau ya baik di dunia dan di akhirat. Dan doa lahu bittibi ala sabilil mubalaha. Dan doa dengan kalimat yang singkat ini, tibka. Tibka. Ini adalah kalimat mubalaha. Kalimat yang menunjukkan begitu dalamnya makna ini. Kemudian diulangi lagi, wataba mamsyaka. Dan sungguh telah bagus jalanmu. Kata Imam At-Tibi, ya, dinukilkan dalam Birqatul Mafatih, wa kinayatun an sayrihi wa sulukihi tariqal akhirah bitta'ari an radha'il al akhlaqi wa tahalli bimakarimiha. Kalimat taba mamsyak adalah sebuah gambaran mengenai bagaimana sikap hidup dia, akhlak dia, yaitu menempuh kepada jalan surga dengan dia menjauhi akhlak-akhlak yang jelek dan berhias dengan akhlak-akhlak yang mulia. Jadi bukti orang itu akhlak yang mulia adalah mengunjungi saudaranya karena Allah. Mengunjungi karena saudara kita sakit, atau mengunjungi karena memang hanya bertujuan mengunjungi. Mau apa? Ingin berkunjung. Ingin berkunjung saja. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, sangat mulia hadis ini. Dan kemudian dipertegas dengan kalimat yang ketiga. Jadi pertama disebutkan tibta, sungguh semoga baik bagimu di dunia dan di akhirat. Kemudian taba mamsyaka, telah bagus jalan hidupmu, akhlakmu mulia dan jauh dari akhlak yang jelek. Kemudian yang ketiga, tabawwa'ta manzilan fil jannah, sungguh engkau telah persiapkan sebuah tempat di surga. Ya'ni bawwahullahu manzilan askanahu iyyahu wal muba'atu al manzilu. Yaitu Allah persiapkan sebuah tempat yang Allah persiapkan baginya. Ma'na hayya'tu minha bihadhihi al-iyadah. Aku persiapkan baginya dari kunjungan dia terhadap saudaranya manzilatan 'azimatan wa martabatan jasimatan. Ya Allah persiapkan kedudukan yang agung dan kedudukan yang mulia. Fa inna idkhala as-surur 'ala qalbil mu'min ajruhu 'azimun wa thawabuhu jazilun. Karena membuat atau memasukkan kebahagiaan ke dalam hati seorang mukmin, ini pahalanya sangat besar. Membuat bahagia saudara kita sesama muslim, sesama mukmin, ini pahalanya sangat besar dan mengalir begitu luar biasa. Selama dia bahagia dengan kunjungan kita, membuat saudara kita itu tersenyum, membuat saudara kita itu besar hati, maka ini pahalanya sangat besar. Wala iyadatu fiha mau'idhatun wa ibratun wa tadhkiratun wa tanbihun ala ihtinamis sihah wal hayah. Di mana faedah dari berkunjung ke saudara, apalagi kepada orang yang sakit, adalah sebagai mau'idhah, nasihat bagi kita. Dan ibrah, pelajaran yang bisa kita petik. Wa tadhkirah, dan juga sebagai peringatan ala ihtinamis sihah wal hayah, atas kesehatan dan umur yang selama ini kita rasakan. Subhanallah ya, faedahnya sangat besar. Wa fiha raf'ul humumi zaidah, dan juga dengan berkunjung kepada saudara kita, khususnya yang sedang sakit, yang tertimpa musibah, ini akan mengangkat kesedihan pada mereka. Mungkin penyakitnya tidak sembuh, tetapi hatinya bahagia. Tenang hatinya. Sabar jiwanya. Itu penting sekali, masyarakat muslimin. Ya. Pentingnya seseorang itu memiliki perhatian kepada saudaranya. Ma yukhadu minal hadith, yang bisa diambil dari hadis ini. Yang pertama, al-hathu ala iyadatil akhyar wa bayanu ma fiha minal ajri wal mathubati. Yaitu dorongan untuk kita mengunjungi orang-orang baik, orang-orang saleh, dan penjelasan ya pahala yang besar bagi orang yang mengunjungi orang-orang saleh, orang-orang yang baik. Yang kedua, fadlu ziyarati bainal ikhwah fillah taala. Keutamaan saling mengunjungi antar saudara seagama, semanhaj, seakidah, dan itu akan memperkokoh persaudaraan kita. Kalau enggak pernah berkunjung, ya, yang ada biasanya prasangka-prasangka, zunun, prasangka-prasangka, dan ikatannya tidak kuat. Maka kunjungilah saudara-saudara kita. Kalau memang ada yang ya taklim, kunjungi, ya, kalau bisa dikunjungi rumahnya. Yang ketiga, sa'atu rahmatillah, luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala ala marhamah akhahu, bagi yang merahmati, menyayangi saudaranya. Ya, mala yarham la yurham, siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Innama yarhamuhumullah rahimin. Ya. Hanyalah Allah akan merahmati orang-orang yang ruhama, yang rahimin, yang penyayang. Allah menyayangi karena orang itu penyayang. Ya. Yang keempat, kalamullahi lil 'abdi 'alal haqiqah ikhbaran bima 'adda lahu fil jannah. Yaitu kalam Allah bagi seorang hamba secara hakiki. Mengkhabarkan terhadap apa yang Allah persiapkan di surga. Wasifatul kalam tsabitatun lillahi ta'ala. Dan sifat kalam ini ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan nususul kitab wa sunnah wa ijma'i ahli sunnah. Berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran wa sunnah dan ijma' ahli sunnati wal jama'ah. Wahya sifatun haqiqiyatun lillah. Dan ini sifat hakiki. Bukan majazi. Bukan ya kinayah. Bukan. Tetapi sifat hakikiyah. Fi dhatillahi subhanahu wa ta'ala. Wahya sifatun sifatun dhatin. Wa sifatun fi'lin. Sifat kalam adalah sifat zat dan sifat fi'il. Sifat zat itu yang melekat. Ya, sifat yang melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala, dan biasanya Allah Subhanahu wa taala akan menamakan dengan sifat tersebut dari namanya. Allah Maha Khabir. Allah Maha mengkhabarkan. Karena Allah bisa apa Allah apa mengajak bicara hambanya. Maka Allah mensifati dirinya dengan al-Khabir, Latifun Khabir. Ya. Dengan sifat tersebut Allah namakan dirinya dengannya. Ada sifat fi'il, sifat perbuatan yang tidak melazimkan Allah mensifati, Allah menawai dirinya dengannya. Ya, yaitu sifat fi'il. Banyak dalam Al-Qur'an seperti Allah Subhanahu wa taala misalkan wa makaru wa makarullah. Mereka buat makar, Allah membalikan makar mereka. Ini sifat fi'liyah. Apa yang Allah lakukan. Maka tidak mensifati Allah dengan sifat makir, tidak. Sudah paham ya? Karena ini sifat fi'liyah, sifat perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu ta'ala lam yazal wa la yazalu mausufan bi sifatil kalami azaliyan wa abadan. Maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa tersifati dengan sifat kalam abadi selama-lamanya, karena Allah menurunkan wahyunya dengan kalam. Idza takallama Allah bil wahyi au bil amri wa hadhihi sifatu fi'l. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara, menyampaikan wahyu atau perintah, namanya sifat fi'il. Sifat fi'il yaitu sifat yang Allah perbuat dengannya, ataupun sifat yang ada zatnya Allah, ada pada zatnya Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melekat dan senantiasa abadi pada zat Allah Subhanahu wa taala. Kalau sifat fi'il itu terkadang-kadang. Nah, sifat kalam sifat zat yang abadi dan sifat fi'il juga. Yang Allah bisa ya mengajak bicara kepada siapapun, kapanpun, dimanapun yang Allah kehendaki. Dan laisa kamitslihi syai wa huwas samiul basir. Allah tidak serupa dengan siapapun dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Ya, ketika kita semuanya 100 orang di Tebet ini berkunjung ke saudaranya, jangan dikiaskan, oh kalau 100 orang yang mengunjungi berarti Allah ngomong 100 kali. Kalau iya terus gimana? Apa masalah buat kamu? Kan begitu ya. Masalah? Ya tidak. Allah Maha mampu. Allah Maha mampu. Ala kulli syai'in qadir, Maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Jangan kita mengkontradiksikan apa yang Allah khabarkan dengan perbuatan manusia. Kalau kita manusia, berbicaranya terbatas. Kemampuannya terbatas, didengarnya terbatas. Allah Subhanahu wa taala adalah Maha sempurna. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ini perlu diingat nih. Jangan sampai kita semuanya lupa dengan ini. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala hadatsana Muhammad qala hadatsana Bishr ibn Muhammad qala hadatsana Abdullah ibn al-Mubarak an ibn Shawdab qala sami'tu Malik ibn Dinar yuhadditsu an Abi Ghalib an Ummi Darda. Telah menceritakan kepada kami Muhammad, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Bishr ibn Muhammad. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn al-Mubarak dari ibn Shawdab. Beliau berkata, aku mendengar Malik ibn Dinar menceritakan dari Abi Ghalib, dari Ummi Darda, qalat, beliau mengatakan, zarana Salman minal madain ila syami masyian. Suatu ketika Ummu Darda, istrinya Abu Darda, sahabat radhiyallahu anhuma. Suatu ketika Salman al-Farisi, sahabat Rasul, mengunjungi kami dari Madain. Madain adalah ibu kota Persia. Dikarenakan Pandain, Madain itu kota yang di dalamnya banyak kotanya. Jadi kota besar zaman itu, Madain. Dan beliau berziarah dari Madain ke Syam. Masyian, berjalan kaki. Padahal beliau adalah seorang gubernur Madain, gubernur Persia. Ya, gubernur Persia. Wa alaihi kisaun wandar ward. Ya. Dan beliau beliau memakai kisa, kain atasan, dan memakai wandar ward. Wandar ward itu apa namanya, sirwal yang luas tetapi agak pendek tapi tetap menutupi aurat. Ya. Ini kalau indoor world itu jadi ada istilah sirwal. Sirwal itu kain yang besar sampai biasanya persis di atas mata kaki. Lebar sekali, besar. Ya. Kalau sirwal yang sekarang itu sebenarnya jauh dari kata sirwal sebenarnya. Sirwal itu kalau pengen antum tahu, sirwalnya orang Suriah. Jadi kain berapa meter jadi sirwal. Besar sekali, kayak sarung. Nah, di atasnya ada lagi istilah tuban. Tuban itu yang menutupi apa namanya paha. Jadi celana besar tapi yang menutupi paha sampai ke lututnya. Jadi sirwal kecil. Jadi dari pinggangnya sampai menutupi lututnya. Itu namanya tuban. Biasanya jadikan dalaman. Sirwal bagian dalam. Tapi ini ya kayak celana pendek tapi menutupi dengkul. Ya. Nah, di antara sirwal yang normal yang ukurannya besar dan di antara tuban ini namanya inderward. Inderward. Ya, inderward ini antara sirwal yang normal dengan tuban. Ya. Dan banyak dipakai zaman dulu oleh orang yang sedang perang. Karena kalau pakai jubah nanti mau nendang beribet-beribet, ya kan? Maka mereka pakainya sirwal, didobelik tuban, kemudian sirwal. Begitu. Nanti di atasnya pakai atasan, itu pakai baju besi. Itu adalah model dulu ketika berperang, pakainya sirwal. Ya. Ini adalah pakaian ya zaman dulu, pakaian zaman dulu. Dan inderward yakni sarawil musyammarah. Sarawil yang musyawarah, yang berwarna. Qala Ibnu Syaudzab ru'ya Salman alaihi kisa mumur ra'si sakitul udhunai. Aku diperlihatkan Salman itu pakaian atasnya ya itu matmunur ra's, berlubang di bagian kepalanya, sakitul udhunai ya, bagian kanan kirinya berlubang juga, yakni anahu kana arfas, yaitu apa namanya kanan kirinya itu besar ukurannya, kanan kirinya ukurannya besar, berlubang tapi besar. Faqila syawwahta nafsak innal khaira khairul akhirah. Ketika dikatakan kepadanya syawwahta nafsak, ini mau habis. Atre. Kita lanjutkan. Ketika ditanya kepadanya syawah dan nafsat, tidakkah engkau merias atau berpakaian lebih bagus lagi? Artinya beliau kan seorang gubernur. Kok pakainya sederhana sekali? Semua pakai sirwal, kemudian pakai atasan, begitu ya. Atasannya pun yang sederhana. Jadi yang bagian sininya nggak ada kerahnya, tau ya? Gak ada kerahnya. Terus ada lengan, lengannya itu besar. Ya, ya antum bayangkan pakaian model dulu lah, gak ada kerahnya. Kemudian lubang kanan kirinya besar. Qala innal khaira khairul akhirah. Kemudian beliau mengatakan sesungguhnya kebaikan yang hakiki adalah kebaikan akhirat. Kebaikan yang hakiki adalah kebaikan akhirat. Dari hadis ini bisa kita ambil beberapa faedah. I'tina'u sahabati bisafar li ziyarati ashabihim wa ma'rifati ahwalihim wa tafaqqudi akhbarihim. Perhatian para sahabat sengaja safar ini. Ini dari Persia, lalu Persia sekarang Iran. Menuju ke Syam. Syam itu sekarang ya melingkupi Palestina, Lebanon, Suriah, itu Syam. Jauh sekali itu. Kalau perjalanan sangat jauh sekali. Para sahabat itu subhanallah luar biasa. Sengaja safar untuk mengunjungi sahabatnya. Untuk sekedar mengetahui keadaannya. Untuk mencari kabarnya. Sehingga disyariatkan kita itu bertanya. Gimana fulan? Kabarnya bagaimana ya? Sakit? Kunjungi. Gak ada kabar? Kunjungi. Ya kalau zaman sekarang alhamdulillah ada telepon. Ya, di telepon, di chatting. Gimana kabarnya akhi? Bekhair? Sehat? Dan seterusnya. Yang kedua, ihtimamu sahabati bi khairil akhirah fa innal khaira khairul akhirah. Perhatian sahabat terhadap kebaikan akhirat, karena kebaikan yang hakiki adalah kebaikan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita masih sehat, itu kita belum merasakan nikmatnya dikunjungi oleh saudara kita. Tapi kalau antum sudah sakit, lemah, ya, dimana tidak ingat apapun kecuali kematian, tiba-tiba saudaramu datang. Jauh, apalagi dia jauh. Jauh sekali. Untuk datang dia harus memerlukan nyewa mobil, nyewa supir, atau dia bawa kendaraan. Butuh uang untuk beli bensinnya di perjalanannya. Yang mungkin menghabiskan 1 juta, 2 juta. Dia datang safar. Untuk apa? Mengunjungi kita yang sedang sakit. Bukan untuk apa-apa. Ingin mengunjungi kita yang sedang sakit. Itu kita luar biasa. Perasaan kita ini. Subhanallah. Ya. Saya masih ingat ketika sakit. Ya. Ingat. Siapa saja yang mengunjungi. Karena saat sakit itu. Saat yang luar biasa. Antara kita sembuh. Atau setelah ini kita mati. Maka siapa yang mengunjungi itu begitu membekas di dalam hati. Begitu luar biasa. Bekas sekali. Ya. Semoga Allah membalas kebaikan mereka dengan surga. Allah bangunkan bagi mereka rumah di dalam surga. Bahkan begitu berkesan ketika sakit. Subhanallah, seorang saudara, bukan saudara sekandung, tapi saudara seakidah, semanhaj, tempat yang jauh, tiba-tiba datang. Yang kita biasa ketemu itu bukan ketemu wajah. Cuma satu grup di satu pembinaan karyawan, kita dimasukkan satu grup. Tahu, ya, Ustaz Abdullah Aziz, Ustaz Fulan, Ustaz Fulan. Saya sendiri belum pernah ketemu. Tiba-tiba dengar sakit, dikunjungi. Jauh-jauh dari selatan sana. Subhanallah, itu benar-benar sangat terkesan. Saya belum pernah ketemu dengan beliau. Dan beliau pun baru ketemu dengan kita. Ketika dikunjungi, luar biasa. Demikian pula, saudara yang tiap hari ketemu di masjid. Subhanallah, ketika sakit, datang berkunjung. Besoknya lagi datang lagi. Bukan bosan, tapi senang. Apalagi sedang sakit, luar biasa. Ya, oleh karena itu, masyarakat muslimin, begitu luar biasa keutamaan mengunjungi orang yang sakit. Dan betapa kita kadang teman yang begitu dekat. Tapi ketika kita sakit, buru-buru mengunjungi. Padahal tahu kita ada di situ. Itu juga perasaan kita akan sangat sakit. Teman yang tiap hari ketemu, giliran sakit menjauh. Gak mau mengunjungi. Walaupun tidak mau suudzon, jadinya suudzon juga. Dan begitu. Karena ada di situ, bertepatan dan tahu tapi tidak mampir. Itu sangat luar biasa. Sama ya. Siapapun kita ikhwana fillah azakumullah akan mengalami hal seperti itu. Oleh karena itu ketika kita mengalami, siapapun kita dengar saudara kita sakit, kunjungilah. Ada musibah, kalau bisa ada waktu atau apabila kegiatannya bisa ditunda, bisa digeser, geserlah untuk mengunjungi, untuk bertakziah, karena itu sesuatu yang sangat penting. Apalagi takziah itu seumur hidup cuma sekali bagi seseorang. Kita punya bapak cuma satu, ibu cuma satu. Bapak kita meninggal, itu kita ingat siapa yang berkunjung jauh-jauh. Sehingga kalau bisa, kalau saudara kita kehilangan bapak atau ibunya, takziahlah. Ya, takziah. Kalau tidak ada uzur, takziahlah. Kalau lah uzur pun, kalau bisa, kalau memang masih di waktu-waktu duka, 3 hari datang. Kalau tidak bisa, telpon atau chatting. Ya. Untuk memberikan takziah, untuk memberikan kalimat-kalimat untuk membesarkan hatinya. Atau doa, semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa ayahmu dan seterusnya. Ini sangat luar biasa. Persaudaraan itu akan kuat dengan ziarah, dengan takziah. Yang ini tidak tiap hari. Ya. Nunggu teman kita sakit juga gak tahu kapan sakitnya. Nunggu teman kita bapaknya mati juga jangan ngarep-ngarep lah. Masa nunggu, nunggu ya. Gak bisa takziah, nunggu ibunya kamu mati saja nanti ya. Ini bukannya senang malah marah ini. Oleh karena itu masyarakat muslimin usahakan. Oleh karena itu yang namanya ziarah atau yang namanya iyadatul marid atau yang namanya takziah menjadi hakul muslim ala muslim, bahkan menjadi fardu kifayah. Kalau ada ikhwah ya salafi di sini, ada yang meninggal saudaranya, kita yang ngaji bareng gak ada yang datang, ya kita dosa semua. Kita ikut dosa semua. Harus ada yang datang. Ya. Nah ini subhanallah harus dipupuk, harus dibangkitkan. Dulu ketika kita di pondok demikian. Pelajaran luar biasa. Ada yang meninggal, libur, takziah. Satu pondok. Ratusan orang. Ya. Sampai dulu saya masih ingat, orang kampung itu sampai wasiatnya, tolong kalau saya mati, beritahu itu anak-anak pondok Minhajus Sunnah. Karena tahu yang nanti menyolati ratusan orang. Ratusan orang. Sampai ada satu kiai, pondok sebelah. Jadi di sebelah kita itu ada namanya pondok Apila. Suatu ketika kiai sepuhnya mati. Itu salah satu pesannya begitu. Tolong kalau saya mati, itu pondok sebelah dikasih tahu. Supaya pengin santri-santrinya itu menyolati ya kiai tersebut. Dan benar datang. Minta tolong untuk menyolati jenazah kiainya. Kita gak tahu kan, subhanallah. Dari sini bisa dakwah. Karena yang namanya zaman sekarang, orang sekarang. Kadang datang orang mati, tapi nyolati enggak. Saya berapa kali takziah ke kampung-kampung, subhanallah. Banyak yang takziah yang mengiringi jenazahnya banyak. Giliran sholat, subhanallah 10 orang aja gak ada. Mas sholat, aduh, najis lanane. Aduh. Angil kayak mudurnya angil. Macam-macam alasan. Padahal subhanallah itu yang paling bermanfaatnya itu. Kita menyolatinya, kita akan mendoakannya. Banyak kejadian seperti ini. Dan subhanallah dengan kita bertakziah dulu ketika di kampung bertakziah rame-rame ya ke warga sekitar. Dulu ketika ada pondok itu pertentangannya luar biasa. Tapi ketika sering ada orang sakit, warga sakit dikunjungi. Ada orang meninggal takziah pelajaran libur. Ya. Atau kalau lagi musim meninggal nanti kan pelajaran libur terus kan. Akhirnya dibagi dua. Karena fardu kifayah ini karena tiap hari ada orang meninggal, jadi dibagi dua. Separo belajar, separo takziah. Subhanallah itu memiliki takdir yang sangat kuat. Bahkan tetangga sebelah berpesan juga begitu. Tolong kalau saya meninggal, itu yang pondok sana itu datang. Dan kita sering dapat panggilan, sengaja dijemput sama pihak keluarga pakai truk atau pakai bis. Untuk apa? Ngunjal santri supaya nyolati mayit. Itu zaman dulu. Semoga masih sekarang masih semoga ya. Walaupun santrinya tidak sebanyak dulu. Subhanallah. Ya, itu kenangan yang sangat luar biasa. Pendidikan di pondok. Ketika ada tetangga meninggal. Begitu berharga. Kesempatan itu. Apalagi kalau kita kesempatannya apa? Kesempatannya puasa. Ya. Lagi puasa. Kemudian mengunjungi orang sakit. Kemudian mengikuti jenazah. Kemudian sampai menguburkan, sampai mendoakan, itu pahalanya luar biasa. Berkumpul dalam satu hari, akan halal baginya surga. Dan haram atasnya neraka. Sangat luar biasa. Nah ini perlu dibangkitkan memang. Tapi kalau kita mau bangkit, aduh ini sibuk, ini dan seterusnya. Itu gak ada selesainya nanti begitu. Ya, gak ada selesainya. Kalau antum jadi bos, hendaknya demikian. Diatur waktunya, karyawannya diatur. Antum berdagang, diatur. Ya. Diatur waktunya. Kecuali kalau antum karyawan kan harus izin. Tidak diizinkan, ya sudah gimana lagi. Ya. Demikian. Tapi hendaknya di waktu-waktu yang masih berduka, 3 hari itu, antum kunjungi, antum takziahi. Ya. Bawa beras. Bawa jajan, bawa mie, bawa uang, labas. Bukan bawa beras. Pulangnya bawa, bukan. Kita berangkatnya yang bawa. Ya. Berangkatnya itu bawa beras, berangkatnya bawa mie, berangkatnya bawa jajan, berangkatnya bawa uang. Jangan kebalik. Ya. Baliknya bawa beras, baliknya bawa jajan. Hari ketujuh dapat sarung. Nah, jadi bukan begitu ya. Ma'asyiral muslimin, justru kita yang harus ngasih kepada orang yang sedang kena musibah. Jangan sudah jatuh ketinggal tangga. Suatu kedebuk, tangganya debuk lagi. Sudah kayak gitu, gentengnya rontok, jatuhin lagi. Aduh. Kasihan. Orang kena musibah itu ditolong. Ya, jangan malah ya kita merepotkannya. Demikian, silakan dikumandangkan adzan terlebih dahulu. Allahu akbar, Allahu akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة Yang berikutnya, bab man zara qauman fa ta'ima 'indahum. Bab siapa yang mengunjungi sebuah kaum kemudian makan di sisi mereka. Hadatsana Muhammad qala hadatsana Muhammad ibn Sallam qala hadatsana Abdul Wahhab an Khalid al-Hadza an Anas ibn Sirin an Anas ibn Malik telah menceritakan kepada kami Muhammad. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Sallam. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab dari Khalid al-Hadza dari Anas bin Sirin. Ya, dari Anas bin Sirin ini atba'ut tabi'in, termasuk tabi'in. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zara ahla baitin min al-ansari. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menziarahi satu keluarga dari sahabat Anshar. Fata'ima 'indahum ta'aman, beliau pun memakan di sisi mereka hidangan yang dihadirkan. Falamma kharaja, ketika beliau keluar, amara bimakanin minal bait. Beliau memerintahkan untuk mempersiapkan satu tempat di rumah tersebut. Fanudhiha lahu 'ala bisat, kemudian dipersiapkan di atas karpet. Fasalla alaihi, maka Rasulullah salat di rumah tersebut. Wada'alahum, dan mendoakan keberkahan bagi mereka. Subhanallah, mendoakan keberkahan bagi mereka. Ya, di sini ikhwan fillah azakumullah, dalam riwayat lain kumtu ila hasirin lana qaliswadda min tuli ma lubisa. Kata Anas bin Malik, aku segera berdiri. Berarti kalau di sini kan tadi disebut, ya, kalau rupanya yang riwayat lain yang berkata salah Anas, berarti ini rumahnya siapa? Rumahnya Anas, yaitu ibunya siapa namanya? Ummu Mus'ulaim. Suaminya Muslim yang baru siapa? Bukan bapaknya Anas. Abu Talha. Gitu ya. Subhanallah, ini rumah yang diberkahi, sering dikunjungi Rasul. Masyaallah, sering dikunjungi Rasul, bahkan Rasul kadang istirahat siang di situ. Di rumahnya Muslim. Kenapa Ummu Sulaim itu sebagian mengatakan saudari persusuan ibunya. Jadi saudari persusuan ibunya Rasul, Aminah. Ya, ada yang mengatakan saudari persusuan bapaknya Rasul. Ya, bisa dua-duanya. Ya, bisa dua-duanya. Atau salah satunya. Anas bin Malik ketika itu segera berdiri untuk membersihkan hasir. Hasir itu bisa diartikan karpet atau diartikan lebih sederhana, kalau karpet kan lebih mewah ya, apa hasir ini, tikar kelasa. Ini pun hitam warnanya, mintu lima lubisa, karena sering dipakai sampai hitam. Ay mintu lima busita wa furisha, fanadhahtuhu bima, maka aku ya percikan dengan air, kemudian diosok dulu, dibersihkan. Ya. Nah, di sini tambahan riwayat ini ya, selain memberikan faedah itu adalah rumahnya Anas bin Malik, dalam riwayat lain itu kepada Itban bin Malik radhiyallahu an, ya, dalam sebagian riwayat itu adalah Itban bin Malik, ya, saudaranya Anas, berarti Anas ada di situ kemudian membersihkan apa namanya tikernya tadi. Dari hadis ini ada beberapa adab etika yang perlu kita petik. Yang pertama, masyru'iyatu ziarah wa ayakulal insana inda man zarahu min tamami ziarati ayuqaddama lizair mahadara, yaitu disyariatkannya ziarah Dan saat ziarah itu hendaknya makan di tempat orang yang diziarahi tadi untuk menyempurnakan ziarahnya. Makan, ya minimalnya apa namanya, ceburan, pacetan, gitu ya. Minimalnya, syukur-syukur ada makanan yang disiapkan. Seperti sahabat Ansor, subhanallah, sahabat Ansor itu terkenal sahabat yang paling memuliakan tamu. Rasulullah, Abu Bakar, Umar datang, ya, dikasih kurma tinggal milih, ya, diperahkan susu, setelah itu ambil kambing sembelih. Sembelihkan untuk Rasulullah SAW. Ini sangat luar biasa. Ya. Sama kita dulu, zaman ayam masih susah, ya kalau ada tamu besar, saudara jauh, sembelih ayam. Ya, kalau di Arab sana sembelih kambing. Kalau di kita sembelih ayam lah ya. Zaman dulu. Saya masih ingat, kalau masih kecil, makan ayam itu cuma ketika lebaran, sama ketika ada tamu. Kalau sekarang, ayam tiap hari. Insya Allah. Nah, di antara kesempurnaan ziarah adalah makan hidangan di tempat yang dia ziarahi. Wa yuqaddama lizair mahadhara, dan hendaknya dipersilahkan bagi yang berziarah tadi untuk makan duluan. Jadi tuan rumah itu di antara etikanya itu monggo di apa hidangannya disantap dulu atau dimakan dulu. Monggo diminum dulu. Ini merupakan adab. Wa huwa mimma yuthabbitul mawaddah, karena itu akan membuahkan mawaddah, kecintaan. Ya, akan membuahkan kecintaan. Beda kalau kita main buru-buru air putih aja enggak keluar. Ya. Air putih enggak keluar, makanan sudah zuhur hampir jam 1:30 2 enggak keluar-keluar makanan ini. Ya. Ini yang seperti ini masyarakat muslimin, di antara hak tamu kalau kita sudah menerimanya, jam makan kasih makan. Kalau kita sudah menerima ya. Beda kalau ini mohon maaf ini saya sedang sibuk. Saya belum bisa menerima tamu. Itu haknya antum juga. Ya. Tapi kalau antum sudah menerima, mau bertamu, oh monggo masuk. Ketika lewat jam makan siang, ya antum harus ngasih makan siang. Lewat jam makan malam, kasih makan malam. Ya kalau enggak lewati ya makanan-makanan ringan secara umum. Nah, itu adalah hak dari seorang yang bertamu. Ya, dari seorang yang bertamu. Dan ini merupakan akhlak yang mulia. Yang kedua, istihbabu ziyaratil ikhwan wal aqarib wal asdiqa. Ya, disunahkan untuk menziarahi saudara, kerabat atau teman-teman dekat. Ya, dan semangat ikhwanul fiddin rahimakumullah. Ziarah kita itu tidak akan sia-sia. Ya, walaupun kita mengeluarkan uang, tidak akan sia-sia. Karena akan dibangunkan rumah di surga oleh Allah. Tidak akan sia-sia. Bahkan, saya dulu punya, subhanallah, saudara. Jadi masih saudaranya, sepupunya buyut. Buyut. Jadi, bapak saya itu punya ibu namanya Wadi'ah. Punya bapaknya dari ibunya Abi Ana namanya Umar. Nah, Mbah Umar ini punya sepupu. Ya, punya sepupu. Nah, sepupu ini subhanallah hobinya ziarah. Hobinya ziarah. Jadi sampai Cik Umar ini meninggal, sampai Mbah Ana juga meninggal, sampai kakak-kakak bapak juga meninggal, subhanallah, ini fulan ini belum meninggal. Masih hobi berziarah. Kalau dulu jalan kaki, terakhir pakai sepeda. Udah sepuh banget. Dan benar-benar cuma main saja. Berziarah. Datang, kemudian tanya kabar. Oh ya alhamdulillah kalau sehat. Sudah nanti di apa disuguhin teh manis, tubruk ya. Tentu tubruk. Terus digorengkan, apa namanya, pisang goreng. Sudah, nanti pindah lagi ke sepupunya, keponakannya, ke cucunya, diziarahin semua. Itu setiap bulan rutin. Yang meninggal baru kemarin-kemarin. Allah yarham. Semoga Allah merahmatinya. Tapi intinya, umurnya itu luar biasa panjang. Ya, luar biasa. Ini adalah salah satu faedah daripada silaturahim, berziarah. ya, sesuai dengan namanya. Namanya itu daim. Daim bahasa Arab. Daim itu berarti umurnya panjang, terus menerus. Namanya daim. Dari dama, yadum. Jadi yang keberlangsungannya panjang. Subhanallah. Dan rupanya amalannya tadi, salah satunya adalah suka mengunjungi kerabat-kerabatnya. Enggak bawa apa-apa, punya main saja mampir. 5 menit atau biasanya kalau di rumah anak agak lama karena dihidangi teh tubruk sama biasanya pisang goreng. Ya, pisang goreng. Kalau dulu biasanya kacang sama simbah. Simbah saya namanya Toyib dulu sering teh tubruk hidangannya kacang. Lama sambil ngobrol. Itu sambil ngobrol. Nah, karena sudah sepuh, enggak bisa makan kacang, jadi makannya pisang. Maka ini khuana fidina sakumullah luar biasa. Semoga Allah merahmatinya. Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Nah, kalau orang sering berkunjung seperti itu, kita pun akan ingat. Keluarga ini akan ingat. Kalau zaman sekarang, ya al-afu ya, sepupu enggak kena. Sepupu. Ya, saya punya pengalaman pribadi. Main ke saudara yang di luar Jawa. Anaknya kakak-kakak umi ana. Berkunjung. Kalau anak kenal semua dengan mereka. Subhanallah, di antara mereka ada yang gak kenal. Sepupuan benar loh. Orang tuanya itu kakak beradik. Gak kenal. Kamu siapa? Loh kamu siapa? Gak kenal. Karena Allahu Akbar Allah. Yes. Ada faedahnya anak datang ke sana. Ya, jadi pada datang semua kumpul baru tahu, oh itu rupanya sepupu. Padahal kakak apa orang tuanya itu kakak adik. Orang tuanya kakak adik. Nah, itulah pentingnya ziarah. Hal itu disebabkan satu jarang ziarah antar saudara, yang kedua enggak memperkenalkan apa anak keturunannya. Ini penting kita memperkenalkan antar sepupu, antar kerabat karena kita akan menyambung silaturahim. Ya, jangan sampai persis seperti yang diceritakan oleh Ustaz Muhammad Sewet. Pernah ada kasus, jadi pemuda tawuran, kok tangkap polisi, orang tuanya dipanggil. Nah, rupanya yang tawuran itu bapaknya kakak adik, sepupuan, beda SMA lah. Biasanya kalau dulu SMK kan tawuran, ya zaman dulu lah. Kalau sekarang nggak tawuran, pataran. Kalau zaman dulu nakalnya tawuran. Ya. Tawuran itu berantem, tangkap polisi. Setelah ditangkap, subhanallah, rupanya bapaknya kakak beradik. Bisa nggak kenal. Nah, kejadiannya rupanya banyak seperti itu. Kakak adik loh bapaknya. Ini berantem antar sekolah, antar geng sekolah. Setelah ditangkap di polisi, baru tahu bapaknya itu kakak adik. Ya Allah. Sedulure dhewek. Allahu Akbar. Nah, demikian ma'asyiral muslimin. Pentingnya kita bersaudara, saling mengunjungi untuk saling mengenal. Dulu orang Quraisy Arab pun demikian. Kalau dia bermasalah dengan sebuah kaum, dia akan meruntut dulu sebelum berperang. Jadi sebelum tanding, sebelum musuhan, diruntut dulu. Itu saudara kita bukan. Kalau rupanya masih ada saudara, walaupun pihak ibu, enggak jadi perang. Damai. Itu orang musyrikin Arab, masa kita kalah. Ya, ada tiga ini, perseturuan. Ya, di pasar, sebentar dulu, diurut dulu sebelum kamu di ya ribut, sebelum kamu berantem, diurut dulu kamu anaknya siapa? Fulan. Kamu anaknya siapa? Fulan. Oh, kamu saudara ini. Udah enggak usah berantem, mau saudara kok. Itu zaman dulu di musyrikin Arab, orang-orang Quraisy. Nah, kalau kita ya mohon maaf lah. Ya. Kakak adik berantem. Sepupu-sepupuan gak kenal. Nah, ini salah siapa? Ya gak salahkan siapa-siapa. Tetapi hendaknya kita mulai dari diri kita, dari keluarga kita, itu mulai. Hubungan persaudaraan itu hubungan yang Allah takdirkan kepada kita, Allah pilihkan kepada kita, dan Allah beri nama dari namanya. Inni syakaktu ismaha min ismi. Sesungguhnya aku beri nama rahim dari namaku. Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah yang memberi nama langsung ya satu organ dalam tubuh wanita yang namanya rahim. Dan yang keluar dari situ namanya hubungan silaturahim. Maka hubungan satu rahim itu adalah hubungan yang Allah takdirkan, Allah pilih secara khusus dan Allah kasih nama dengan nama sendiri, yaitu nama rahim. Berarti kuatnya hubungan tersebut. Siapa man wasalahu wasaltu, siapa yang menyambungnya aku akan sambung hubungan dengannya. Wa man qata'aha qata'tu, siapa yang memutus silaturahim aku akan putus dia. Diputus dari rahmat Allah, dari ridha Allah. Ya. Oleh karena itu, salah satu supaya tidak putus dalam silaturahim adalah apa? Mengunjungi, berziarah. Enggak usah lama-lama, sebentar saja. Zurhibban tasdadu hubban. Kunjungilah jarang-jarang, nanti akan bertambah cinta. Tapi kalau sekali main dari pagi sampai sore, sampai tuan rumah enggak bisa kerja, tiap hari begitu, lama-lama males kan? Males. Tapi sekali-kali aja pulang kerja, ya, mampir, assalamualaikum, gimana? Kemarin ini pergi lagi, sudah mampir-mampir aja. Itu faedahnya sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Banyak kisah seperti ini. Nah, kisah saudara, adiknya bapak. Lama ya, karena beliau juga kerjanya luar, jadi jarang ketemu. Pas pulang di Brebes itu ada kesempatan ketemu, karena ziarah. Ya. Ketika ziarah, tanya kabar aja, tanya kabar, tiba-tiba tanya agama. Mas, saya pengen takon ya, hukum ki. Rupanya banyak pertanyaan. Yang subhanallah kita gak usah dakwai, dianya malah bertanya sendiri. Ini kalau hukum ini begini, bagaimana hukumnya? Ya begini. Alhamdulillah, pikirannya, ya Allah, alhamdulillah. Ya kita gak usah ngumpulin, ngundang dia pengajian, udah tanya sendiri. Itu faedah dari ziarah, mendakwai. Apalagi usia-usia sudah ya mendekati 40 ini ya. Nanti usia-usia sudah dewasa, maka hendaknya antum semua juga sama. Kunjungi saudara-saudara karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sebentar-sebentar saja. Ya, barangkali kalau resmi kan harus bawa sesuatu, antum gak ada uang, ya lagi seret ini, ya berarti jangan resmi-resmi mainnya. Ya, kalau resmi pakainya resmi, bawa keluarga gak usah resmi-resmi. Pakai sarung, pakai koko, habis ke masjid mampir. Mau kemana? Iya nih, dari masjid mampir, pengen mampir aja, pengen tahu keadaannya. Kan gak resmi, antum juga gak usah bawa jeruk, gak usah bawa apel, ya. Kalau resmi antum nanti modalnya banyak biasanya. Barangkali ya, barangkali kita modalnya lagi tipis. Ya, mampir-mampir saja. Demikianlah sahabat Abu Hurairah. Ketika sudah menikah, beliau kunjungi ibunya di pagi dan sore hari. Cuma untuk bertanya, kaifa asbahti ya ummi? Bagaimana di waktu pagi ini wahai ibuku? Asbahtu ma'as salamah. Ya, aku pagi ini bersama dengan keselamatan. Kemudian sore lagi pulang. Assalamualaikum ya ummi. Kaifa amsayti? Assalamualaikum wahai ummi. Bagaimana waktu sore ini? Alhamdulillah. Seperti itu saja. Pergi sudah. Selesai. Apa yang bisa dibantu? Misalkan airnya kosong. Ngambilkan air ngangsu kalau zaman dulu. Kalau sekarang apa? Ya barangkali ada cucian atau ada apa. Dibersihkan atau ada halaman yang kotor. Dipelkan. Disapukan, udah ringan. Selesai 15 menit pulang lagi. Itu nanti akan tumbuh cinta. Tumbuh cinta. Orang tua itu kangen kalau sebentar-sebentar. Tapi kalau kelamaan, sebel. Ya. Kalau ada masalah kesini saja. Kalau ada rezeki gak kesini. Kan kadang begitu ya. Udah, yang penting rutin. Rutin sebentar pergi. Rutin sebentar pergi. Kasih apa gitu. Ya. Orang tua itu akan ingat terus. Dikasih uang 100.000 saja, ini bu hasil gaji kemarin saya sisakan untuk ibu. Itu senang sekali. Bahkan kalau anak kita mampir, bisa mencingi 100.000-an sama anak-anak. Anaknya 5, udah 500.000 sendiri. Nah itu orang tua. Balasnya itu akan berkali-kali lipat. Ya, oleh karena itu, kunjungilah orang tua kita, ya, supaya manis itu sebentar-sebentar tapi rutin. Sehingga di mata itu akan terngiang-ngiang. Ya, tapi kalau lama buat masalah, mendingan kita mundur perlahan tapi kunjungi secara rutin. Itu metode-metode tersebut dibahas oleh para ulama. Di antaranya dalam Al-Adab Syariah Ibnu Muflih Al-Hambali. Sangat luar biasa. Ya, adab-adab yang secara tekstual dalam Al-Qur'an, dalam hadis enggak ada, tetapi contoh dari para ulama itu banyak. Adab-adab, etika-etika. Wallahu taala a'lam bishawab, semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.